Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim Malik. Dina suratan mustaqim. Khairin mahdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin wa laqad atayna musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira lin nasi wa hutaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun wa asba'nahum lan ngetutna ingsun nyusulna ingsun hum ing fir'aun wa qaumahu fi hadhihi dunya ing dalam ikilah dunya ora sekedar ning akhirat tak lebokno neraka ning dunya tak tutno maksudnya tak tutno tak gawe laknatan ing wong sing dilaknati maknane laknat iku khizyan tegese entuk kehinaan wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat hum te fir'aun sak balane iku minal maqbuhin setengah sanging wong sing banget dianggep elek kubah itu dianggap elek manane ilmu adin dikasi wong sing diadohno sangka rahmat wa yaumal kiamat ing dalam dina kiamat gumuntai fir'on sakbalane iku minal makbukin iku sangking termasuk wong sing banget elek ilmu adin dikasi sing diadohno sangka rahmat walakot atenalan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa tak paringi alkitab baing kitab manane kitab itu kitab panduan kitab Taurat dikasi Taurat mimba dima sause kejadian mimba dima ahlakna sause kejadian yang tong rusak ingsun al-qurun al-ula ing pira-pira generasi sing pertama maknane qurun ula iku kaum manuhin tegese kaum Nabi Nuh wa adinan kaum Ad wa Samud lan kaum Samud wa ghairuhum lan liyane kabeh tak gawe basa ira ing pira-pira dadi tetenger utawa dadi mata hati dadi napa basira Allah gawe Fir'aun rusak lan gawe wong sing anut Nabi Musa iku selamat tak gawe basa ira ing pira-pira dadi tetenger dadi teladan dinasi kedhe manusa halun te dawuh basa ira dadi hal minal kitab sing kita utawi basa ira jam'u basira den jamae lafat basira basira maknane mata hati wong sing di kejernian mata hati maknane basira waya te basira nurul qalbi iku cahayane ati maknane e anwaron tegese pira-pira nur lil qulubi kedhe pira-pira ati wa hudan lan Qur'an utawi Taurat itu dadi petunjuk minat dolalati sanging kesesatan diman kedhe wong amil akang lakoni sapa man iklan ikilah kitab la'allahum supaya wong akeh ya tadzakkarun gelem nampa eling sapa wong akeh ya ta'idunat kese gelem nampa maido sapa wong akeh bima klan perkara fi kang ing dalam kitab rupane minal mawaidi sanging pira-pira nasihat wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila musal amra wa ma kunta minas syahidin wa ma kunta lan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad yen iki sing kula terang wingi sing paling menunjukno dalil itu nubuah dalil-dalil kenabian wa ma kunta lan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bijanibil gharbi ana sisi ning arah kanan sisi kulon man ail jabal di sisi ini gunung awil wadi atau sisi ini lembah di lembah sini gunung awil makan atau tempat diwai min Musa sanging Musa khinal munajati nalikane terjadine munajat ini Allah ngitopi atau dawuh teng Musa itkodoyna ing dalam nalikane wus maringi wahyu ingsun awhayna tegese paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa al amro ing perintah dadi rasul ay birisalati tegese perintah dadi rasul ila fir'ona maring fir'on wa qomilan kaum fir'on wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku minas syahidina setengah sange wong sing nyekseni kabeh lidhalika mare mukono-mukono kejadian irsal maksud irsalillah li Musa fata'lamahu mongko dadi ngerti sira hu ing ikilah amr fatuh biro mongko iso ngabari sira bihi bil amri walakinna tapine ingsun Allah iku ansa'na iku nglahirno ingsun kurunan ing pira-pira generasi manane umam antuk si pira-pira umat badha Musa sausi Musa fatato wala mongko dadi panjang alaihim ing atase kurun apa al umur pira-pira generasi Etolat tegese dawa ku amaruhum biro-biro umure kaum. Mulane fanasu moko padha lali sapa kaum al-huda ing biro-biro perjanjian. Wandar sat lan dadi ilang apa alulumu biro-biro ilmu. Wong koto alan dadi terputus sapa al-wahyu wahyu. Fajina mongkon kana ingsun dikaklan sira tak tekano rasulan hale dadi rasul. Wa khaina lan paring wahyu ingsun ila kamaring sira Muhammad khabaro Musa ing critane Musa wa ghairi lan dene Musa. Wa ma kuntalan ora ana sapa sira Muhammad rusawiyan wong sing manggon mukiman sing sing manggon fi ahli Madyan ing dalam penduduk Madyan. Tatlu kang iso maca sira alihi ing ngatasé ahli Madyan ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Utahe dawuh iki khabarun dadi khabar sanin kang kedua. Fata'rifa mongko dadi ngerti sira Muhammad kisah tahum ing critane ahli Madyan fatuh fira mongko iso nyritakno sira. Biha ing ikilah kisah. Walakin nata paine ode kita iku kuna ana kita mursilina iku wong sing ngutus kabeh la kamaring sira. Wa ile kalan maring sira bi akhbari mutaqaddimin lan critane wong sing dhisik-dhisik kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku bijani fituri iku ana wong sing ning gone tur. Wong sing nyekseni saat terjadine Nabi Musa difitopi Allah ning Gunung Tur, Ail Jabari tegese gunung. Itna dena nalikane ngundang ingsun khinana dina tegese ngundang ingsun Musa ing Musa. Rupane diundang dielingno an sedune kelakuan kejadiane ngene khudil kitab bi quwa khud ngalapo sira Musa alkitab ing kitab dikuatin kelawan sing tenanan. Walakin rahmatan mir rabbik walakin arsalna tapi ning utus ingsun ka ing sira rahmatan dari dadi rahmat mir rabbika sanging pikiran sira. Itung dira supaya ngekeki weden-weden sira kaman ing kaum. Ma atahum kaum sing ora teko ing kaum apa minadhirin sapa sing ngekeki peringatan sapa wae. Kowe kudu ngekeki peringatan kaum sing mbah-mbahe ora dikeki peringatan mingko prika sanging sedurunge sira. Wa hum te kaum ku ahli Makkah ta penduduk Mekah. Lalu menawa TKB ya tata karuna nampa pet nasihat nampa eling sapa kaum ayat ta'idu latekse nampa eling sapa kaum. Pun iki kula terangno masalah Fir'aun ya Fir'aun niku jenenge Mus'ab bin Umar kados gelar napa. Ada Fir'aun zaman Nabi Yusuf, wonten Fir'aun zaman Nabi sinten Musa. Jadi Fir'aun nggih kados gelar-gelar sultan. Sultan 1, Sultan 2. Nah ketika Fir'aun pun ditenggelamkan zaman Musa, itu disebut pangeran ini istilah wa asba'na hum fi hadhi dunya napa lanah wa yaumil qiyamati hum minal makhuq. Fir'aun ya wis ahli neraka terus ning donya iku entuk laknat. Nah tiang-tiang Mesir maknane iki pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit ngono Fir'aun. Mulane ulama Mesir dadi gejala ulama Mekah. Kowe gedeng Fir'aun tapi rezekimu kadal napa. Fir'aun, kalau Fir'aun itu jadi pertontonan, sehingga silon apa? Ngasilon apa? Duit. Ya sakit tenang. Di saat melihat ini kalau jadi pangeran, saya ini juga tontonan jadi duit. Disebut wa asba'ana hum fiha di dunia apa? Tan. Mulanya ketika ini ulama-ulama tasawuf ya, ini rumah no tenang ya. Angger barang wis dadi kersane pangeran iku mesti terjadi. Senajan to wong niat dadi apik. Kabeh wong saleh yo niat cangkem apik, tapi kadang apike yo ora apik. Apik ra apik. Jale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Iku nek cara aturan syariat nek ijek iso ditoleransi, apike yo aja dikandak-kandak. Jenenge man satara musliman satara Allah. Wong sing iso nutupi apik tiyang mukmin mongko soben epe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Niku ngono tenan. Wonten tiyang mergoi tiyang lagi zina utawa lagi ngambung wong sing ora halal. Kesunatane wong sing roh nggih nutupi, ora oleh kodho-kodho wong liya. Iku nak nutupi epe wong berarti soben ditutupi pangeran. Iku rencana awal syariat. Tapi apa ngresakno apike wong elek iku ya keceluk elek. Mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walike hak dadi batil, batil dadi hak. Delala masyarakat iku nak darani wong sing menjajakan diri, ora darani ya lonte sundel. Mergo umpama ora darani ngono iku kuwatire syariat engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang napa? Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan iki kaya-kaya do protes. Jadi mau alasannya penghalusan apa? Lah suwise nek ana maling ora kecekel lak jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ora konangan. Kok gelare ra wong napa? Cerdas. Sing dhewe mah wong bodho wong nganti kecolongan. Ayo repot. Mulane Allah nu ngersakno. Mulane jare wong tasawuf ngoten. Ngrasani iku haram. Tapi Allah ngersakno kadang-kadang donya iku apik ana rasa-rasane. Kena ana wong selingkuh go bojone wong kok ora dadi gunjingan sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ono sing rasan-rasanan akhirnya terhenti. Mergo ono sing napa? Rasani. Lah kene apa-apa kok gawe ngrasani? Apa wis janji anggar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning dunya kok ono napa i? Ini rumono. Mulane wonten fuqaha sing fatwanya. Ini mesti beda dengan LSM. Kalau ada orang aid karena bebas seks, bukan aid yang karena ketularan, aid yang karena free sex, seks bebas, itu dokternya tidak boleh menyembuhkan. Wong pangeran kepengen hukum, kok gue pengen nantang hukumannya nopo pangeran. Itu cara pikir aid yang nopo. Lengge, wong wis wayahe diparingi penyakit pangeran. Kaya ana wong mangan kuwargen, ujug mangan terus. Potongnya berdodok, kuwi cara kowe dadi dokter ra usah obati. Wong isra wis akibate ngono. Kowe ra oleh nantang pangeran. Gale ana wong wani wayo kok bingung kowe nasihati, wis gawani wayo ku bingung walaupun nasihati. Iku adate pangeran. Dadi pangeran nak dia adat iku ora iso dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun. Iku mau cara syariat ro epe wong kudu kon nutupi. Tapi apa duwe kersa nak ana wong elek kudu terkenal elek ben ora ditiru. Ini disebut wa asba'anahum fi hadhihi dunya napa la'na wa yaumil qiyamati hum minal maqtufin. Mulane sebagian hadis teng Ustaz Ahmad kula nate maca ngoten, inna Allah ta'ala la yanzi'u barakatal barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim antaz zalim. Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai wong nak zalim ora darani zalim. Maknanya semua mengalami penghalusan bahasa. Misalnya wong sek bebas disebut hak asasi manusia, wong gay disebut itu urusan mereka masing-masing hak asasi. Nak wong wis terjadi ngono iku Allah mencabut barokah bumi. Mergo gak ana gunane rasul yaiku bedakno hak kabeh napa? Hak kabeh napa? Dadi wong wis senajan to misale kowe mergoki tanggamu misale zina. Iku kowe wajib nek iso ditutupi ditutupi, tapi kowe duwe khitab sangka Allah kudu kapan-kapan mbok kandhani. Nggih kudu kapan-kapan mbok kandhani. Yo angel tenan ya dadi kiai yo angel tenan. Nek kowe langsung nyebarno padahal wong iku iso tobat, yo elek tenan wong piye-piye ora nutupi aib wong. Sebagian hadis yo ana ancaman wong sing buka aib wong apa ora bakal mateni kecuali wong iku ngalami aib yang sah. Yang sah. Tapi iku syariat awal, syariat ula. Ana syariat menen nek apike wong elek ya kudu dielek-elek ben ora dadi panutan. Nggih ben ora dadi napa? Panutan. Sehingga Allah niku menetir maling ya bahasa Arabe nggih maling, basa Jawane nggih maling. Ora iso mbok rubah bahasane maling ora kecekel terus wah orang kreatif. Itu orang cerdas. Yo repot. Kok lonte laris jare wah itu wong menarik. Buktine banyak pelanggan. Wah, yo repot tak buat. Buat temu no, yo repot. Paham. Nah? Misalnya koruptor, bahasa no, itu bagus lah. Pengguna kesempatan. Wong pengguna kesempatan cerdas lah, pinter. Cerdas. Yo kacau. Geleng-geleng. Jadi Allah itu gak ada adat seperti itu. Mulanya kiai-kiai ngalim, yo bingung tenan. Karena ngadepi maksiat tu kiai ngalim paling bingung. Nyebar elek wong mukmin kurang ape. Tapi darani maksiat iku taat yo buyute rapi. Lan akhire wong alim ora ngambil sikap. Mulane terus dielek-elek. Jadi ra tegas. Wong wong nek ilmune akeh mesti ra tegas. Wis otomatis. Wis otomatis. Kok wong nek ilmune akeh ku ngerti wong sing jahate kaya apa kadang husnul khatimah. Kadang wong api kaya apa kadang suul khatimah. Wong ora ono sing ngerti. Iku paling angel ya tenggede bab-bab ngoten niku paling angel. Mulane kula nuku pesen teng jenengan sowe urip niki wis kabeh kare pangeran. Kowe nek ana ngelek ya saat ini kita darani perilaku ku elek, tapi kira usah darani wong iku elek, iso wae sok ben wong iku husnul khotimah. Nah, orang apa ya kudu barani apa ya, tapi ya kita raro Rasul khotimah atau husnul khotimah. Jadi ini ya semua itu dunia. Tapi Allah yang jelas gak ada adat lahum fit dunia khisir. Mulanya tenggene kita Buhyatul Mustarsidin onok bajingan nenggone padang pasir. Dekne kehausan meh mati. Terus onok wong gowo banyu, iku oleh ngombeni ta ora. Cara kita buyah ngombeni ku haram. Mergo nak waras ya dadi bajingan meneh. Ya ben mati. Ana ulama sing darani ya oleh diombeni terus dikandani ya nak gelem ta ora. Malah buyah terus artine malah contone kan sing aran tiyang Yaman, tiyang Mesir zaman iku kata saroti, saroti itu aparat negara sing jahat. Ana saroti niku keturun. Ana ulama pegugah, gugah subuh. Aja nak tangi malah mung liwong. Lan riyane wonten tiyang preman turu masjid. Mbek pengurus takmir digugah kon salat subuh jare bapak. Aja aja gugah tok turu ae, tak melek malah ngrepoti wong. Nah ini peringatan kanggo jenengan, kalih kula jenengan. Jadi kalau dalam fikih Islam terutama kados kitab Buhyatul Mustarsidin itu kan fikih Islam dan ngikuti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi mboten kados Islam ekstremis. Misalnya begini. Ada orang mabuk-mabukan di jalan. Terus kemudian kamu lewat sama istri kamu atau sama anak kecil. Atau ya sendirian tapi kowe dia anak bojo. Terus yang mabuk itu muslim. Rungokno iki kowe balen malih. Ada orang mabuk-mabukan di jalan, muslim Islam. Dia dosa mabuk. Ya saya ulang lagi, dia dosa apa? Mabuk. Terus kemudian ada kamu lewat. Ujune pe tau mondok, pe tau krungu-krungu. Mbok lamat-lamat terus pokoknya nahi mungkar wajib. Itu menurut Imam Nawawi dan hampir semua ulama berpendapat nahi mungkar itu wajib kecuali akan terjadi madarat yang lebih besar. Misalnya sing mabuk jenenge Karmin misalnya. Mabuk. Kita tahu ibu Karmin itu jenenge misalnya Zainab. Kadang-kadang kan bocah nom-nom mabuk ibu solihah. Kadang bapaknya ya soleh. Paling enggak ya sudah disoleh mergo tuwa meh mati. Ndak ini rungokno tenang. Ya dosanya kan hanya mabuk Karmin. Gara-gara Mbok Elingno tersinggung dosanya malah membunuh kamu. Itu nak cara ulama-ulama, kamu wajib tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu nahi mungkar, satu ada dosa lebih besar dari dosa mabuk, sekarang dosanya membunuh. Kamu juga orang yang disalahkan syariat. Dari kamu bisa jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati. Lalu itu disebut ulama, nahi mungkar itu gugur kalau dengan nahi mungkar terjadi mandorot sing a'zuma minhu, yang lebih besar ketimbang nahi mungkar. Sekarang bayangkan, ibunya Karmin itu kita kenal, seorang muslimah yang biasa ngaji. Kerungan anak mabuk itu jika rungsok, bareng kerungan anak mateni. Kan lebih apa? Lebih sok. Jadi ini penting ya kalau ilmu. Ini madhabnya ulama. Ya. Jadi, kenapa? Fakih itu gak ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi kamu jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa gugur. Paham ya? Jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa nopo gugur. Kula baleni malih ya. Jadi kita tahu orang mabuk itu kan sering over, ya. Orang mabuk itu sering nopo over, gak terkendali. Kita wajib, kita tetap darani nahi mungkar itu wajib. Tapi jika terjadi madarat yang lebih besar, maka nahi mungkar itu menjadi gugur. Itu hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Karena tadi, misalnya kalau anak yang mabuk itu, kan mungkin Anda tersiksa, lebih tersiksa lagi kalau sampai dosanya dan membunuhnya itu karena kamu tegur secara vulgar. Paham sih itu maksudnya? Tapi kalau saudara nahi mungkar gak wajib, tetap kita punya jadwal. Misalnya, semua Rasul itu diutus pada kaumnya. Kita punya jadwal, oh, saya ikut jenenge Karmen, aku roh ibu jenenge Zainab misalnya. Misalnya ini kampung-kampung Bosri lah. Engkau tak kandani lah, nak sadar. Sesok-sesok lewat ibu tak kandani. Kamu harus punya rute untuk nahi mungkar. Tapi jangan saat itu, karena resikonya tinggi. Resiko bukan hanya pada Anda. Pada Anda, rupanya Anda dibunuh. Juga resiko bagi ibunya dia yang solehah. Dari anaknya hanya dosa mabuk, sekarang anaknya menjadi dosa. Kowe yo ngilingi wong tuane ta. Lho kulo bolak-balik nyolati tiyang mati oplosan. Ya pikiran kulo sederhana, ibuke ku salika kulo wis salika. Gus kulo nggih rumah sakit, nggih seneng kiai sering wirid anak kulo mati oplosan, jenengan kedah nyolati. Nggih tak salati. Ya biasa kalau ulama biasa. Pikiran kulo sederhana. Mungkin maslahate mati. Mulane kalau cara kiai-kiai alim ngrono wong fasik mati ini saya nggih saya. Kan saya ini nggih mati, nak iso urip yo madharat terus. Mulane kiai alim wis ra kurang pasat. Tak konyek saya ini saya nggih saya yo gremeng tapi awas karo muni saya nggih saya. Padahal ning atine iki ini saya ini nggih mati. Karena memang ajaran Islam seperti itu, kita ini disuruh berdoa sama Rasulullah diwarai doa, ya Allah ij'alil hayata ziyadatan li fikuli khairin wal mauta min kulli syarrin. Yen aku mati secara pede, ya Allah jadikan hidup ini tambahan melakukan kebaikan dan jadikan mati saya waj'al al mauta li, jadikan mati saya adalah rohatan li min kulli syarrin. Jadi misalnya kita mati, yakin kita mati, anggap aja gara-gara mati itu raba kali so zino, raba kali so maling, raba kali so maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kau nak mati, rasa usah nangis teman-teman. Kau nak dulu dosa murung tobat memang buruk. Tapi maknanya tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan? Dan itu paling efektif apa coba? Gaya mulanya utak itu dinggung. Nah ini yo, kalau sering nilai uang loro-loro main mati gus, kalau pada mati ada gue dari tobat. Maksud maknanya tobat itu apa? Ya berhenti maksiat. Wow, berhenti maksiat mati mesti raiso maksiat. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak, dia tahu mati punya sisi positif yaitu berakhirnya semua kejahatan. Itu kalau sering dengar nih, omat alil hayata ziyadatan li fi khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita, kita pun sudah tidak bisa maksiat, meskipun kita tidak bisa to'at. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan lah, menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Mergo kowe menghenti. Tapi ora bunuh diri kowe mati biasa, mati. Makanya sering beda ya, orang torekoh dengan orang alim itu beda. Kalau orang torekoh itu kan sering orang diingatkan dosanya, terus benangis macam-macam. Nah, orang alim wali, orang alim itu semua orang kondolok sisi positifnya. Fadkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Misalnya ada orang fasek menggawani narkoba terus mati oplosan. So ngalim kok nyolati ya nyolati. Terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati orang fasek? Biasa mohon Gusti, kegiatannya kiai ya. Nyolati mana. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh, gara-gara wong alim sing duwe elmune. Malah bejo dhewe akhire sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita, ini rungokno tenan. Sampeyan ndak harus ikut saya, kula berkali-kali. Saya fatwa itu ndak harus Anda ikuti, tapi sampeyan tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu dia murid, alim-alim muridnya Jabir, jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafek. Nafek punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah, Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruk. Angger Abu Hurairah di murid jenenge Abi Saleh. Saman delok ta hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Saleh. Nak sedurunge Aisyah rata-rata Masruk utawa Urwah. Nak sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuane wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal itu tetap disuruh nyolati, tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Qadir tetap datang, dia nyolati. Di kula balani malih ya, dalam fikih kita. Misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akeh ra nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran zajron. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon ngimami ra kerso, kon nyolati ra kerso, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa? Shallu ala sahibikum. Kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Rumana itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak aja dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan ya didungakno. Enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Diombeni arane kuburane terus macam-macam. Kok selawatane yo nganggo gaple misale gitu. Tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia tuh pinter, wong fasik lae ditahlili. Pikirane anggap ae nek ruangane wong main gaple tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digugaple tenan. Iki ora urusan bidah-bidahan, mazhab bidah-bidahan lho kene iku urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik lho, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati iku sing nyolati nggih kula, kok sing tahlil yo kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya koncone fase. Kok diterowong karo ancekak, diterowong nganggo arah, malah ruwet. Mendingan kita ngalai berprosesi ala Islam. Itu disebut darul mafasid muqaddamun ala jati masoleh. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fase wis dihukum pangeran misalnya cak wah masuk mati kok oplosan. Iku sok ben piye sojo sampai ditiru. Ya, ya seperti itu. Iru ngono tenan iki. Mergo kalau kita ndak datang, engko terjadi tradisi baru yang susah dikendal. Tapi saiki kan alhamdulillah wong fasik lah nak mati ku ketemu dang kiai. Lho kula nu bolak-balik ngakatno masyarakat. Dadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula. Jam 12, jam 2 ndang dutan. Ndang dutan sing serono nu mboten ndang dutan biasa. Nggih biasa sing ngutang. Gus mungkin saya nggak kata jenengan, tapi nggak punten deh mungkin sing jam loro nih, buatin pulau hutan. Nah, caranya apa? Mungkin dangdutan, jadi biasa. Gak pulau teko. Di sebagian kiai ya cocok. Kesannya kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya tapi tak omongi lah, acara akad kiai ini rata terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot ya. Nah, itu makanya cara fakih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih malayudrokukullu. Kalau tidak bisa ideal, jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semua. Semua disebut malayudrokukullu, layudrokukullu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubuh gedang, isane ngono, iku kudu tetep salat. Aja pepe salate rasa cara fikih terus gak usah. Salat iku kok idama la idro pukul lo, la idro pukul. Ana wong diutang 4 juta, ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Aja pepe 4 juta ra iso mergo duwe mung 3 juta menisan ora. Ndak bisa mala idro pukul lo, la idro pukul. Eling-eling. Mulane masyhur negara kok itu fakir misalnya wonten tiang kok tangannya keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan mahalul wajib hilang karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama ya kon basuh mergo iku wae kecelok tangan kalau enggak ada yang asal ya yang lainnya di basuh. Mulane cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tahalul nyukur rambut. Iku kan disunatno peso diliwatno ning ndase senajan to wis ora ana napa. Itu memang standar kaidah fikih itu. malah yudroku kuluh lah yudroku. Ibnu Abbas itu nak Idul Adha itu mau nyebelah pitik, dajah jauh pitik jago ditakoi, korban kok pitik, ben mergul filosofinya gitu, korban itu ya onto, sapi, wedus tapi kue nak raiso wedus aja terus belas misalnya nyebelah pitik atau tukudas, sapi mergul dino Idul Adha itu wis diistilahno Allah yaumu uklin wa syurbin, hari makan-makan Allah wis kadung ngaramno poso wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek ora kelar wedhus nggih pitik tapi aja niati korban, korban kok pitik pokoke butuhe itu hari sing hari makan iku merko idae malah idroku kulo la idroku kulo eling-eling. Ya terus seperti itu dalam ya itu tadi kalau dia sudah maksiat minum mabuk jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut tapi kita ini orang alim sering tersangka pancen wong alim ngucemen wedinan kene ora wedinan kene iki wong pinter paham kene ora wedinan kene iki wong pinter maksudku nek ana masalah lebih besar ya kudu dihen. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda, wajib melakukan. Misalnya mungkin si DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kayaknya nasihati, pernah sepue nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mohon kalau balik-balik tentang Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nak diundang fasek mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, lima datu sholli ala fulan, wakot kana fasikon, dia itu fasik sekali. Ini ku jawabannya, ini kulo nangis tenan haru. Jawabannya gak? Kulo ini apal, takdirin. Inni astahi minawah, ayya'lama minni anna kudrotahu ta'jizu'an ahadin min kholqih. Dia hanya jawab seperti ini. Aku nyolati wong fasik, kemudian aku izin buat pengirang. Izin khawatirku Allah ningali hatiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala aku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelobek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Cai. Piye jajal. Kula nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, piye wong fase. Tapi anggere eling. Tapi iso wae jadi disepuro maghfirah Allah Ta'ala kurang arah kalah mbek wong iki. Ya wis nyolati be gremeng-gremeng wis pokoke nyolati. Kadang bisa ke ibu ya, mereka sholihah, kadang bapaknya jadi yang sholat. Kita ini kan, itu kan sama seperti Rasulullah, Abdullah bin Ubay itu munafik, masyur. Tapi ketika Nabi diaturi anaknya, anaknya santri, sholat, alim. Nabi diaturi nyolati, mereka ngergani jinten anak. Ini hidup ini sudah komplek, kadang orang itu berdua, tapi anak orang sholat, kadang berdua mbaknya orang sholat. Daripada berdua mau minum, kan mendingan daripada berdua nanti membunuh. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamah tetap. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ora iso kerja, anak bojomu terlantar. Ibuke ya tangisan, sangka dosa mok mabuk, saiki dosa njual tosi kiai. Kan lebih berat bagi keluar. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin gak meyakinkan mau mergo mesti gak ono perhitungane. Mau alasane pokoke apa? Ndak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Dadi kula suwun sing ngaji kula misale ono tangga fasek penggaweane resepsine undang jutan kok akate ngundang kiai cara aku nak kiai ini ada udur harus datang. Setidaknya dalam akad itu is berarti misalnya AKT Islami sekore 10, maksiate di ono sekore kan ono hitungannya dewi-dewi. Tapi nak kiai ini rata kok sa AKT kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut malayudroku kulu, layudroku kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditinggalkan. Bu sidik-sidik lah dilakukan. Nah cara kok ida sing gampang apalane ya al-maisur layaskutu bil ma'sur. Napa al-maisur layaskutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur, mergo duitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Duitku mau 3 juta ora usah nyaur wong ora kuat. Wah, ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi iku kudu golek cah wedok sifate papa. Nasabe apik, agamane apik, ya ayu ya di duit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mek kowe tak jamin. Lah ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidzatid. Nabi itu tak titeni, nak ngendikan mesti diulang dua kali. Mumpun kula niteni, kula ora apal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu dua kali, diulang. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fasfar tidak dipti. Kamu ngambil perempuan, yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya gak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya ini ada cawe itu, ayu. Rontok-rontok nakal, tapi orang anti nakal yang zino, rontok-rontok nakal. Nah kira-kira dirabi kiai udah dipunyai, nak dirabi bandar narkoba udah dipengedar. No. Tidak bisa santri, tidak bisa santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa-apa rabi cahiku. Anggap aja demi agama. Iku cahiku jadi capek. Tapi ada ulama mengatakan tidak boleh khawatir nulari kue malah jadi elek. Ya itu terserah masih. Sek uji iman kan. Ya sama, kancana nufasek. Ada ulama darani kancana nufasek itu baik. Biaya-biaya nabi dakwah. Dakwah itu ciri khasnya nobat nawang fasek. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiyat, jangan kancanan fasek mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiyat. Nggih sama-sama nopo? Sama-sama ikhtiyat. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya eling-eling kaidah dari Ibnu Abbas. Anggar bodoh niku dene nyembelih pitik jago. Ya saiki misale sampean ra iso pitik jago, pokoknya itu daging sak kilo butuhe iku. Anak mangan daging sehingga ranyalah no panitia masjid nonton faham ya. Nengke misalnya untuk bagian daging ke masjid paling setengah kilo. Gara-gara kue ratuku daging sak kilo, keluarga menyalah no panitia no pomet. Wes kere, tomak, hasut, ngerasani, ngelak-ngelak uang kan sempurna elem. Toh kue tomak itu hanya gara-gara kue medit rano kono anakmu setengah kilo daging. Pomet buat kono kan selesai. Anakmu isi-isi teman daging, bujo man daging, gak kecanggeman untuk orang tua. Ikut malah hidroku kuluh, hidroku. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmum. Rian bapak kulo lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam, imam sholat itu. Dewe Nabi pernah Nabi ngendikan. Ya ummul kaum akrohum li kitabillah. Fa inkanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa inkanu fil fikhi sawaan fa asanluhum. Fa inkanu fis sinni sawaan fa adamhum hijrotan. Yang berhak ngimami itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama, yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama, yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini, imam harus diseleksi. Kudu Fatihah yang benar, kadang mau ngapal Qur'an rapati roh fikih, kadang ahli fikih rapati sama cono Qur'an. Kan gak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Enggak usah kecangkeman, enggak usah ribet wong ngrimami tau nglafadz la ilaha illallah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe makmum mbek wong sing nglafadz la ilaha illallah. Sebagian riwayat malah sallu khalfatul libarin wa fajirin. Kowe salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat, hajat itu gendho-gendhone wong. Ibnu Umar nanti makmum tak kok ilah jangan kok mak mau fasik, ya pas ape jadi. Pas solat berarti pas apa? Pas ape. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan tu biasanya diulang dua kali dalam satu konteks. Kak, nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum malayudroku kulu, layudroku kulu. Al maisur layas kutubil maksur. Eling-eling. Terus kalau suwon, ini penting sekali. Kau saat ini kini uang karpe Islam gue dia. Orang orang kafir, orang orang fasik dunia itu steril. Sehingga orang orang fasik terus uring-uringan. Dari zaman Nabi Sugeng, api-api makhluk ya Kanjeng Nabi, we orang orang munafik, ya orang orang kafir. Apa Nabi pas jadi Nabi terus orang kafir mati kabeh, munafik mati kabeh. Anaknya orang soleh tok ya orang orang, di sini orang kafir ya, ke orang munafik. Kue terima kiai, kue arap-arap orang orang kafir, kue itu sopo. Faham ya? Biasa wae orang orang fasik. Mungkin ya untuk fase kan biasa fase. Untuk fase kayak ada keberatan orang kok. Mana-mana. Apa zaman Nabi Sugeng itu terus kok orang fase karena orang munafik itu ada. Ini biasa lah ya. Anggapnya tantangan. Anggapnya apa? Jadi eling-eling kita. Kalau suwon misalnya terpaksa. Orang fase yang tukang gedeng kiai kok mati. Asal di ini Islam nak sampai nganggur ya melonyol lagi. iku yo oleh. Nah, misalnya terpaksa sampean milih ndak nyolati karena ada tokoh yang diikuti yang ngongkon santrimu nyolati. Sing penting jangan sama sekali ndak disolat karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu yo repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi buatan kerso nyolati. Tapi Nabi ngutus para sahabat sok nyolati. Lha iku wong fikih nyimpulno ya dinggo zajron, dinggo peringatan ben wong iku wedi fasik. Mergo nek fasik Nabi ra kerso napa nyolati. Tapi sahabat kan nyolati go iling-ilingan orang mukmin apapun fasiknya punya hak mendapatkan di sholat. Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita ndak nyolati. Pasti orang fasik akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan iku iso dipendem ngadep ngetan mulon ngalor ngidul. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula nu kawekno, Gus. Yus, macam-macam Gus, kabar Yus ngene-ngene. Wah, matekno wong. Yus, mau serak karu-karuan ke sana. Tapi saya ini kepengen kawin, waduh. Ya tak kawekno. Tapi itu tadi, suatu saat kita kandani. Anak sing produk ilegal, bapaknya itu rawaline. Supaya nak kawin, misalnya waline hakim, itu diterangno. Suatu saat, butuh momentum, disebut utu ila sabili robika, bil hikmati wal mu'idotil. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saya kira fasik saya Indonesia, saya wape kabe dalam hal ini. Wong rasulat lagi, nak wong tuane mati undang kiai. Jadi semua sani tetap kiai. Akhirnya acaranya itu tetap sholat. Mendemai ya madem ngulon. Sebab itu ya tetap minha kolak nakum pokoknya ya fulan. Tapi pangeran marubuka ya pokoknya adat yang ngulon. Lah nek misale wong kiai ana sing teko fase kabeh ge adat baru bari mati, wah kancaku ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adat kiai kan ngene, wis adat kiai kan sugem-sugem di sepuro dosane. Wis ngono tok. Ngono ya dikandani cung sik tok sing lakoni wong liya aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Aku eling-eling ya, mulanya cara fikih fatwani aku eling-eling ya, malah yudroku kulu, lah yudroku kulu. Misalnya kira kelar kaji, ya nak orang kaji sangoni, ojo ora kelar kaji orang kaji malah hasil, ya sangoni. Ben sebagian rezekimu melok nganter dia ke Mekah. Di KPD, orang kaji kira kelar kaji, duitmu mau 1 juta, gak kelar kaji, orang kaji sangoni 1 juta. Omongi sing kaji ini kita ambil jajan ke Mekah. Jadi sebenarnya takut pengirahan, aku kira kaji, buatan kelar kusti, tapi duit pulau menbedar ke Mekah, kan keren. Kok iso lah, ini kaji-kaji kula sangoni. Ini aku belonjolnya nggak ngerti kula. Sotak tahun siapa pengirahan aku pinter, sampai. Lu nggak tenang, kula ini aku buatan sombong. Kula riyen itu, ya ampun alim, kalian bapak yang mau di Mekah, kula buatan burun. Pikiran saya, ya saya itu kepengen teng Indonesia mau. Tapi kocok-kocok lu, kula sembuh di Mekah, ini kula sangoni. Pikiran kula, ya sederhana. Nak ora kok aja blas. Lek pintere ki Jawa niku nek ana wong kaji tangga-tanggane kok nyangoni. Lah saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mung kono wis sugih kok sangoni kono kelar kaji kira kelar kaji malah sing ra kelar kaji nyangoni sing kelar. Iku pikiran wong LSM ora pikiran wong bulat niku. Wong LSM kan bela sing marat, harusnya sing kaji sing sugih nek iku kuwi aja walian sing marat. Logikane ora ngono, kaya gue serah kelar kaji. Ibu yo nyangoni sing kaji. Ben duitmu beredar di Mekah. Buktinya nak gue seneng kanjeng. Wong nanti saya ini jadi di real. Ini nak kaji kalau sangoni ini kan kira ya. Karena nak rupiah kuatir gue dibelanja nong Indonesia. Tak akal ya belanja aku sering ngejual real. Aku sekadung pinter tuh kita akal. Aku di real, nanti nak kaji tak sangoni. Ada aku terkenal ngalih, tak sangoni gue bangga. Oh sang, wah gue belanja di Mekah. Nah, gue apa ya? Gue sudah kau berakhir meski nak apa empat pasan, pokoknya gue belanja. Mending belanja nih. Mekah. Mesti di Mekah, gue sih real. Kayak so di belanja noneng. Mereka nak rupiah kan resiko kadang. Jupuli rati gue tidak mau anak ini ngomah wah rada Mekah. Tapi kalaupun itu iya ya ramah salah. Indah Allah tetap kamu seneng haji. enggak masalah nggih, sang rupiah lah enggak masalah. Misalnya duitmu sing kok digo dikekno anake ning omah ya ora masalah. Karena niate sampean wis pokoke hormat yang napa. Ya mergo wae pokoke kok ide efek malah yudroku kulo, la yudroku kulo. Kalau sesuatu tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sama. Mumpun niku kok itu. Niku masyhur. Semua agama seperti itu, semua fikih seperti itu. Wong ora iso salat ngadeg, ya lungguh. Ora iso lungguh, turu layalah ya. Ora iso turu layalah ya, salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek. Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo mala yudroku kullu la yudro. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung aku ora iso ngadeg, mongko ora wajib salat yo gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji. Wah, yo repot napa antem ngono. Ora ono ulama ngono iku. Paham ge mulane mulai saniki sok musim haji nggih ana toko-toko haji sang. Yo pantese wong sangu kaji ras 10.000 muso. Wong ngene petuku si omah. Nggih pantes. Mulane akeh wong larat sira kelar kaji, engko tambah melarat tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, jadi uang aku butuh ngaji ke bentro. Pokoknya kalau ide eling-eling, pokoknya malah yudro kukul lu, lah yudro kukul. Ini contoh paling gampang gini. Nopo, gini. Paling gampang contoh sholat. Sholat itu wajib ngadeg. Nah, reso ngadeg, reso lungguh turun. Nah, reso turun, layah-layah. Gak iso kedep, gak iso kedep. Ajur sholat fi kolbi. Kabeh sholat niati di lakono ning doa. Tapi ora ono terus salat wajib nek ngadeg. Nek ngadeg ra iso berarti ra wajib salat. Maca Quran iku wajib nganggo tajwid. Nek ra iso tajwid ora usah maca Quran, iku fatwa gendeng. Sing bener ya Quran iku wajib diwaca nganggo tajwid. Nek ra iso saisa-isane mbek wajib belajar. Ngono kok terus. Ya padha. Wong sing apik nek salat nganggo pakaian sing rapi, nganggo klambi takwa, nganggo sarung. Nek ra iso klambi takwa, ora usah klambi ndan. Ya ora ono iku. Pokoknya terus pokoknya lengi-lengi mesti seperti itu. Pokoknya malah yudro kukul lu, lah yudro kukul lu. Bukan kalau terang lo. Walau lah antusibah. Umpomo orang mekenani hum ing kafir Mekah apa musibah dan apa musibah. Uku batun tegesi sikso. Bima klan perkara kedamat kamu ngelakoni apa idihim. Apa piro-piro kekuasaane utawa tangan-tangane wong akeh minal kufri sanging kekafiran wa wirhi lan diane kekafiran. Fayaqulu mongko padha dawuh utawa padha ngucap sapa wong akeh robana do pengiran kita. Laula arsalta mbok yo ngutus panjenengan hala arsalta. Mbok yo ngutus panjenengan ilena maring kita rasulan ing rasul. Fanat tabia mongko anut kita ayat 3 ing propro ayat ingsun. Ini iki kula tambahi nggih ben sampean tambah yakin nggih. Sayyidah Aisyah niku nate mateni cecek. Kan kaya wong nganggur kan, wong kok mateni apa? Tapi Kanjeng Nabi ngaramno mateni kodhok, iki kodhok tenan. Napa? Mergo barang iku ora iso ideal lah, iku sesuai komitmen iku wis nyenengno. Kula baleni malih iki barang ora iso ideal lah, sesuai komitmen wis nyeneng. Iku mergo malah yudroku kulo, lah yudroku kulo. Cecek itu zaman Nabi Ibrahim diobong, itu melok nyebuli, ben tambah seru, gak kurang ajar. Ya mulanya uangnya kudu rodok dendam sampai cecek. Dasar ya rasopan mending dur-dur, ya paham. Tapi kodok pas Nabi Ibrahim diobong, lalu-lalang diubuk banyu, disemprot noning geni, mereka kepingin melok mateni. Padahal ya mungkin, semprotannya kodok kok mateni geni kaya. Tapi cara kowe dadi Nabi Ibrahim, roh kodok seneng. Roh cecek man. Iku nunjukno malah yudro kukul lu. Ora apa pengene jare kodhok. Wah, aku njupuk banyu ora ana gunane ba. Geni sak mrene gedene ndelok wae ah. Malah mangkelno. Paham ge, teleng-eleng. Wong prilaku iku senajan ora ideal, iku tetep ana nilai komitmen. Nilai komitmen iku senengno, iku mau kodhok di komitmen melok mateni geni. Cecek malah melok jebul ben. Lah iya sebulane cecek gak nganti sepiro kan ora ono pengaruh. Paham ya? Ya wis ngono kok kowe tak korop ilawa ya ngono. Mulane nek bengi kuwi wis tahajud terus arang-arang paling gak pangeran niku pirsa ya jaiki eling aku. Senajan tuh tahajud tuh mati-mati ya ora sah. Aku yakin wis mati-mati ya ora sah. Pendak utange akeh kasus akeh macam-macam. Tapi kan lumayan pas di masalah ini mbek pengen. Ora usah tahajudku rasa paling ora ikhlas mergo aku demi ngene. Wis ora ikhlas lah nglakoni sik wae ikhlas barang kok angel. Mergo mau malah yudroku kulo lah itu. Jadi komitmen itu penting. Karena apa cecek gak pati dihormati, kodok cek dihormati. Kau kodok itu melok kanilan, jubuk banyu ngalur itu, disemprot nanti geni. Wes aku saya ingin ngene loh. Kue ketemu cawe itu cek calon. Nido ni kue rakenek. Mestinya nak alasan yang mangkel mergo kenek jiji. Kan kue yang rata ni rakenek. Kue mangkel gak di doni rakenek. Kue jarak 10 kilo, 10 meter. Kue Mustofa Liwa terus juh. Kue mangkel loh. Rasa mangkel apa ora kenek. Ya mergo wis mangkel, ngono iku wis. Padha cecek kuwi wis mangkelno. Terus misalnya ana wong melarat, Ki Mustofa ape jamaah disaponi ngarepe tokoh besar mau liwat misal. Kowe kan seneng ora jan ora ana gunane cara kowe guna yo duwe iku misal. Tapi tetep seneng mergo dhe komit. Komitnya. Ya wong saiki hukumene niki serara, sangger iso terus blas. Hormat kiai ini raiso sing gede sampai belas. Bek nabi yang ngono, bek haji ngono. Iku rawol, iku rada didiane nabi. Didiane nabi ini, sing disimpul no para ulama fukoha no pema lah itu aku kulu, lah itu aku kulu. Nanti pulau nih buatan sombong. Pulau nih mulai mondok sarang nanti saat ini sering ngangen kambi hem ini putih. Pulau jarang ngangen kambi badai. Mereka aku coba nih seorang, aku coba sunah nabi. Senak ora ya sementing putih. Yes, tapi aku ya sering ngangkel ambil rapute benunjuk nona orawa. Mas podo enak. Ibu aku giling gilingan. Pokoknya bung sebelas itu ojo. Bung sebelas itu. Mereka naik sebelas itu serep. Soalnya mangan itu beras. Mereka beras itu bergizi. Terus kau itu kesimpulan. Nara kelar tuku beras. Anak kurang usah mangan itu kacau. Nara beras itu jagung tau apa. Pokoknya walhasil. Eling-eling itu. Ini penting. Ya. Mereka kulon usah ini sersat. Nah. Serah kelar kaji. Nak nong kaji malah. Wah ini aku kaji bareng. Aku rakyat malah komentar. Terus rakyat kaji malah komentar. Mari kaji aku kuotani muter mari mau kaji bolak balik aku. Malah cangkemnya itu nanti. Nyala nasi kaji bolak balik macam-macam. Aku dintain yura kaji-kaji. Aneh-aneh. Mereka ini kalau suwan gitu. Aku niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu tarjumah di Quran. Nah Idul Adha. Aku kan gak nanti melarat. Zaman kula merantau teng Jogja sik melarat tuh angger Idul Adha nggih kula nyembelih dite. Nek gak nggih tumbas daging setengah kilo napa pinten. Nggih butuhe iku siji Allah wis ngaramno poso dina Id. Mergo hari makan-makan ya wis makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Muga kena tomak kecewa terus grem. Wis kere grem menghasut. Padobel-dobel dosan. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nak gue nyebelah bite, tak bebek, entah ujo tikus lah, gue kan terus rawleh rak tikus. Soalnya saya halal lah, so pokono. Tapi gue Ibnu Abbas gue hebat. Jadi dia foto-foto, gak nyebelah nopo, pedus, tapi nyebelah nopo bite. Ketika ditanya, apa ini korban? Gak. Lah kok bite? Apa ada syariat korban bite? Gak. Jari. Tapi pokoknya dari Allah, ya mau uklin buat surbin hari makan makan. Yo aku dari anak Allah di hari makan. Eling-eling, ojo kok terus blas wae eling-eling, ojo bangsa napa. Mulane nggone hadis bagian niku, mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh kurban pakai pitik. Tapi ojo dakok masjid kok diguyu wong, paham nggih. Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten, mulane sampean hafal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan, padha karo kurban unta. Uang sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo kurban sapi. Sing awal sih. Uang sing berangkat isuk misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid padha karo kurban unta. Nak rondo mepet misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah 12 niku padha karo kurban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama qorbat dajazatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo kurban pitik. Terakhir dari Nabi mak Jumatan mepet api khotib munggah podo karo korban endok. Nabi mistilano iku korban, paham ya? Paham maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban dok sak kilo ya jenenge korban ngoten maksud. Paham sih Mas? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono paham. Lah di kono masjid lucu to. panitia ini apa itu? Dok ya ini, sak kilo dok apa? Puyok apa? Angel apa ya? Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama ya tenan ku tetep apik, tapi aja mejer sakate. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rondok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat ku udah nyembelih pitik, tetep ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku ya umuklin wa surben hari makan-makan. Jadi nak delok hadis iku cara Imam Qurtubi ku wong nabi ngistilahno koyok korban unta, koyok korban sapi, koyok korban pitik, sing jumatan mepet guri koyok korban ndok. Kalau dia konco mondok disik kurang ajari raka raka raka jumatan itu guri. Kok gak tau gak ngarep kodok karo korban unta, Indonesia unta mati. Guri ya untuk ndok gampang masa aneh. Kurang ajar. Oh celek ya. Nak kula njen kesunatan jumatan nggo guri. Nek nak kok ngarep sak khotibe sungkan. Nak kula niku njen. Nangge, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Apa menawa khotibe menek-menek barang khotbah terus ngene guri kiai ini ayo dagelan to meneh. Malah ora iso omong saking sungkane. Paham ya terus mulane ngaji ya ben sampean ngerti. Dadi ulama riyin niku saking kepingine nuruti perintahe pangeran ngantos ngoten. Karena nabi nak ngendikan jan diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi sing ngimami ku apike ya sing paling apik macane Quran, nak padha ya sing paling pinter fikih, nak padha ya paling sepuh, nak padha ngene-ngene. Tapi nabi ya nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai kudu contoh kula salat sering makmum. Rego ya ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Iku kan kebablasan. Kaya sholatnya orang lio kuras resah. Jadi ini sombong, orang bayangnya ideal itu malah jadi ini apa? Sombong. Kalau kita nanti di koncon, rian zaman yang pondok itu sholat, nak kiai ini rasa ngimami itu ragilem sholat. Gue dianggap santri itu bodoh. Nyatanya rata-rata ilmu ini ramah manfaat, itu sombong. Kalau ini makmum sampai ini gelam, sinten mawon turun. Kalau nanti Jumatan di daerah pulau jadi ramah pulau cek tahun pinten. Badi di Jogja, kalau rian nak di Jogja kan ngebis, numpang kelin. Teng satu desa niku jumatan niku tiange mau selawe, imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok enak cara feke masalah. Niku kula di daerahne santri kali. Santri kali kula sing loro mboten ada gak usah. Ya ada barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i niku nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis wah nang ilmu kok akeh gak masalah. Mergo tak pikir ge sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti Mbah Jumatan wong 16 ya rasane masuk akal. Tiang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat-Jumat kok salat zuhur. Jumat-Jumat ya Jumatan ya piye guys. Nah cara fakih Syafi'i kan kalau jumlah itu ndak 40 maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepingin Jumatan dina Jumat kok salat makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulo lah hidrokukulo anggap aja pemanasan. Paham ya, agak payah apa? Pemanasan. Toh kita bisa ngekei solusi inti kolmat mata. Jadi itu cara madhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jamun. Jamun itu kelompok, cek rolas cek 14 pokoknya itu jamun. Jamun itu kelompok. Nah cara cerita ini dunia habaib malah lebih seru mana. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahnya wong itu mau 16 babiro. Takoi, tapi habib alim takoi. Ya Habib, lima adalah tu'idus sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada yang ada sholat padahal kamu syafi'i? Wakot kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe aku itu jumlahnya podo karo wong sewu. Jadi tak tambah aku itu podo karo wong sewu. Malah penak ya. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fekin tidak mengaturannya seperti itu. Malah hidrokukulu, lah hidrokukulu. Kowe wani misale diwalik. Wong kene mau wong 16 wis rasa Jumatan. Salat zuhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kulo dikonco jenenge Samsul ning pedalaman Kalimantan, riyen dari ilegal logging. Zaman riyen zaman pemerintahan Pak Harto. Mbok haram mbok ora kuwi ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi legal utawa ora ilegal. Pokoke jelas melarat nganti kerja ngoten yo melarat. itu dia di tengah hutan, ya faktor melarat, dia juga gak ingin ngelawan pemerintah. Orang-orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan, segini ini udah di kepentingan ngelawan ngelawan apa? Kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara orang di niat gak ngelarat itu, niatnya kok ngelawan kecuali bosnya itu nakal tenang, gak suka kok. Nah itu tapi juga harus sama ilegal logging itu dulu saudara kula itu sawang nyolong kayu itu dulu. Tapi nak melarat, gue mangane tok ya, sing pokok-pokok ya, sempoh. Tak ada pangeran sih dulu pangeran, aneh-aneh. Nah itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak jumatan tidak dhuwur ya ragil. Jadi tidak no langgar. Engkau pindah mana ya? Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili, tidak wajib jumatan. Yang wajib jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia itu pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani yes, jumatan ae. Engko pindah nang jumatan ganti musolane kok kayu men pindah ngalor gitu. Ya mau mergo ora sing kok itu wae malah idro kukul lu. Lah idro kukul. Wong kok pengen sujud be pangeran kok mbok larang. Wis ngono. Mereka agar wong fakih diwalik yo ora iso jawab. Ana wong salat sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes, oke okay, rasa. Terus iki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takarrub, ana nglatihan marang pangeran, tapi jenengan nglarang hukume sepundi? Wong fakih kok lek diwalik-walik. Saiki ana wong fasik. Kiai kok pancen ana fasik, kiai apa? Terus diwalik. Bina tiang fasek angsal boten. Ya apik nak bina ya apik. Lah nggih bina nu ngancani riyen. Pokoke wae kena. Wis pokoke ngerti wis lha iku mulane diarani fakih. Mulane ana ijtihad. Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Ya melahirkan sudut pandang yang misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike piye? Ya apike jarang sowan, kowe sering mari ganggu. Wong sakabeh ulama dhisik wis kaya kuwata zurhiban tasdab kuban. Kita tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari nopo bosan. Misalnya kira bosan, ya ilmu sing bosan. Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan. Ono sing jarang sowan. Alasannya agak sering sowan sering ganggu. Berarti itu tidak baik. Jadi misalnya uang pacaran kan ya podo. Untuk SMS-an terus berarti bukti seneng geling terus. Tapi nak diwalik, SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok. Ganggu. Ya karek lha itu fikih. Fikih itu seperti itu cara pandang. Mulane anggere khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu anggere diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Dia anggere diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Mulane terus ana kunut, ana ora kunut. Imam Syafi'i ditakoki, "Bukankah Anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunut itu tidak selalu dilakukan Nabi?" Jadi Imam Syafi'i, "Ya saya tahu. Tapi kenapa Anda kunut terus?" Jawab Imam Syafi'i sederhana, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti menjadi hukum sunnah. Ya oke, okay, jari yang menentang Syafi'i. Kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus? Ya terus, ya sudah saya milih sunatnya kunut itu. Apakah Nabi poso Senin Kemis terus zaman Sugeng? Ya enggak. Terus apakah poso Senin Kemis itu kesunatannya terbatas karena Nabi tidak selalu Senin Kemis? Ya enggak. Nabi itu sudah kok terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang, ngosok mulai jam 6 nanti jam 6 sedekah terus. Nabi melakukan sedekah juga kadang-kadang. Tapi sunatnya sedekah terus apa kadang-kadang? Itu cara pandang Imam Syafi'i. Tapi cara pandang Abu Hanifah enggak. Nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang-jarang. Jadi Abu Hanifah ya sering kunut tapi jarang-jarang. Pokoknya tahu, wiling-wiling kan anak Nabi pernah. Itu cara pandang seperti itu. Ya sama, sahabat juga banyak. Ada yang senang Nabi itu sering sowan, ada yang enggak. Alasannya, kalau enggak sering sowan, sering ganggu beliau. Itu sering sowan, ya sama itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fikih itu biasanya hukum itu diulang dua kali. Ya hukum itu diulang. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i. Jenis Syaiban Ar-Ra'i itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang khumul. Dia di kampung terus tukangan wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali itu. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan Mbak Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badir. Sa alime jenengan kok takok wong desa. Jadi Imam Syafi'i uskut, kowe ku alim. saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wong e teng desa beduwi. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki ngene-ngene sing marat-marat. Diskusine ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban Ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat iku piye? Jare Syaiban Ar-Ra'i, "Alamat dzabi awal amat dzabika." Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa melopo takok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat ora kudu sak nisab. Agar uang di dua wajib zakat. Senajan tu rasa nisab. Lima ada. Apa nak dua sidik terus gak subhat? Saya kira tak kau sengaji be aku. Apa nak dua misal nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita aja dua akeh aja sidik ya sama-sama kemungkinan ada. Mungkin di sawah sidik we kau sengketa keluarga. Seng kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Lha jare wong-wong melarat kudu kula pemulung yo repot. Tekan wek kuwi melarat kok dijupuk. Mereka kadang ku ana wadah bak. Bake kuwi selek. Didakok ning ngguri omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung iki liwat dianggep bekas dijupuk piye gitu. Melarat makan orang. Nah, saiki pertanyaan. Terus pemulung duwe dhuwit ora sak niso. Cara kula ya wajib zakat piye-piye donyane kok. Subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal to orang enggak pendapatnya Syaiban Ar-Ra'i masuk akal enggak? Masuk akal. Apa donyane wong larat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakat. Terus Imam Syafi'i ngendikan, sodak takwa ya bener. Tapi agama anut kowe kacau. Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tuk khadu min ahniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi anggere wong sapi dieling apa donyane wong melarat ra subak yo padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Lah itu fikih karek diwolak-walik, diwolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim nggih sing istimbat, sing istidlal kudu tiyang napa? Malah nak dunia ni melarat orang kulo yo, kulo satu kulo nganti saya gigi cek rem suka, gigi sering zakat perkara ni, gigi yakin nak subhat gigi kan, dia tu bulat, bulat lah bulat. Ya semua yang ngoten lah, kemana dunia sing kerja tentang macam-macam ni, pabrik uang berono bekas-bekas peralon, coro manager ni, gue limbai bapak tiga yo, tapi coro pikiran dia sing tu lo, eh diserahkan gue tak pemulih. Terus dirosok. Nah, itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu ngatakan masalah umume wong nak rosok iku dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umume wong rosok iku dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contohnya mau bak gak kok guri. Sing duwe ya wong melarat. Bakku ilang Gus, perkara dijupuk pemulung padahal tak nggo aku. Wonge marep sing jupuk ya. Jadi ora Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake, sitok ya anake. Nah misalnya terus kita jadi pemulung terus di dua orang sak nisab. Terus kita wajib zakat. Itu orang Imam dari mana cara saya Syaiban Ar-Ra'i. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucak no duit, nyucak no dunia. Wal mal kali lon am kasirun mesti fihi asyuk. Dunia cek sidik si akeh mesti podo-podo no nopo. Ayo terus. Terus Imam Syafi'i, mana Imam Syafi'i agar sumpah aku masyur, guyonan Imam Syafi'i, Mbak Syaiban Allah, Ar-Ra'i ini guyonan Imam Syafi'i bin Syaiban Ar-Ra'i. Fayaqulu Rabbana. Ya, tapi kita secara madhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahik. Enggak amile bingung. Laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayati. Kamu kok anut kita ayati kang propro ayate panjenengan. Ail mursal kang den utus biha kelan ayat. Kang diutus sapa rasul biha kelan ayat. Wa taqwa nakuna lan dadi ana kita minal mukminina setengah sange propro mukmin. Wa jabul laula te jape laula iku mahdufun den buang. Wa mate perkara badha kang sause laula iku mubtada dadi mubtada. Wal makna te maknane iku laula isobatu umpama ora ana te mekenani maksudnya isoba iku kenek musibah al musabbab kang den sebabno anda sang isoba apa kauluhum apa pengucapane wong akeh au laula kauluhum tomo ora ana utawi umpama ora ana te pengucapane wong akeh al musabbab kang den sebabno apa kauluhum anda sang musibah ay la ajalna yakti ini bakal menyegarakan, menyegerakan ingsun, ngesusokno ingsun, nyepetno ingsun, hum ing wong kafir bil ukubati klan siksa. Walamma arsalnalan ora bakal ngutus ingsun ilahi maring para kufar rasulan ing rasul. Falamma ja'a wong semangsane teko hum ing kabeh apa hak apa kebenaran. Maknane hakiku Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min intina saking sisi kita. Kalau mau kau podo komentar sobat kufar laulah utia, eh halah utia. Boh yo denkai sopo rasul, maksudnya sopo Muhammad. Mislama utia. Sepadane wis dikai sopo Musa Musa. Minal ayat isangi ayat. Kaliyadi kau dini tangan albedo. Kaliyadi albedo kau dini tangan sing mencorong. Walasolan di tongkat wakiri himalan yane yatlan aso. Awil kita biutowo koyok kitab oleh DKI jumlah talhali jumlah wahidatan kang siji. Mesti Qur'an diturunno sithik-sithik. Mbok yo Muhammad ku nak duwe kitab suci diturunno langsung kaya zaman Taurat. Pola dawuh sapa wa ta'ala awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Awalam yakfuru ana ta ora kafir sapa ngakeh. Bima kan perkara utiya kang den paringi sapa Musa Musa min qabl sange sedurunge iki. Ai khaisu qalu sikirane ngucap sapa kaum Musa fihi kalau mengucap sopong akeh fihi yang dalam Musa fi Muhammad yang dalam Muhammad oleh komentar sahironi utai Musa lan Muhammad itu bodoh-bodoh tukang sihir. Mana nih ngeten nih? Ketika Rasulullah Muhammad diutus pangeran dari orang kafir Mekah, Muhammad itu Rasul ora kondang koyok Musa. Nak Musa no kondang duwe tongkat sing iso go nyeblak sego. Sego. Terus jawab pangeran nih. Nah, apa zaman Musa wong terus iman kabeh padahal dia tongkat sing kafir yo. Akeh. Yo kok saiki. Presiden Jokowi jari rakyat SBY, dia zaman SBY diprotes jari rakyat Habibie, Habibie diprotes jari rakyat Pak Harto, Pak Harto diprotes jari rakyat Soekarno, dia zaman Soekarno ya diprotes, ini sama ya, tentang dunia kiai ya sama, anggar anak kiai jari rakyat Abai, dia zaman Abai dikomentari wong rakyat Abai, terus ngoten itu, zaman saya kira rakyat DC, lah zaman DC diprotes rakyat DC di. Saiki opo-opo larang ora kaya dhisik. Padahal sing dhisik ngene. Lah pangeran ketika Nabi Muhammad diprotes, Muhammad ora duwe mukjizat kaya Musa. Jawabe pangeran sebuti, opo zaman Musa wong terus do iman, nyatane nggih mbok mboten padha wae. Mulane ki sing ati gedhe, dadi kiai sing ati gedhe. Zaman saiki rusak ora kaya zaman Mbah dhisik iki, Mbah Kiai iki. Padahal zaman Mbah Kiai iku wong ya sing fasik ya pirang. Misalnya wong nek komentar, zaman Gus Dur kok zaman Mbah Hasim, zaman Mbah Hasim wong abangan ya akeh padha wae. Mana ada betul mau bahas zaman Nabi Muhammad orang munafik, ya agak orang kafir, ya agak cuma ramai lok pilgub pun orang kafir zaman itu. Tapi nak agak ya tetap nama, agak. Soal asal cek dunia ya sengaja ni. Mana rasa komentar teman-teman ni masalah-masalah kefasikan, kefasikan itu pokoknya wajib nahi mungkar. Kita sepakat wajib nahi mungkar. Lo nu sering didawi gus-gus. Aku nyorong ke alim dari rakoy abai. Tapi ya sepuluh zaman abai ya dari ini rakoy abai. Ila yomil diam. Kulo lah yang ngalami seperti itu. Jangan anak kulo yang ngalami seperti kulo. Tapi aku gawane menungso. Sana komentar. Muhammad pun nabi orang ditongkat kaya Musa. Dawe pengiran awalam yakfuru bima utia Musa. Mengkobel. Padahal Musa sing ditongkat zaman itu sing kafir ke atas. Sing ingkar ke nopo. Kalu podo ngucap sapa ngake fi ing dalam Musa fi Muhammadin oleh komentar sahironi. Wa fi qiraatin sikhroni, ora sahironi tapi sikhroni ngangge master. Nak sikhroni berarti ayil Quran tegese Quran wa Taurat lan Taurat. Tadzahara kang saling melengkapi to kang saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Ta ta'awana tegese saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Maknane membantu sama-sama kong kali kong bukan dianggap satu periode mboten. Dicara wong kafir kabeh nabi yo ngaku nabi. Sekelakuane wis ngene iki cara wong kafir. Disebut apa qalu sikhroni tadzhar. Sebagian kiraan apa qalu sahironi tadzhar. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir-kafir inna bikul ing kafirun. Inna sak temne kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi na sing pira-pira nabi. Minan nabi inna bikulin. Inna sak temne kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini saking nabi loro. Ini ku Musa lan Muhammad. Wal kitab ini lan kitab loro rupa-rupane Quran mbek Taurat. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini ya sangking nabi loro rupanya Musa kalian Muhammad wal kitab ini lan kitab loro rupanya Taurat bin Allah Quran iku kafiru na iku kafir kafir. wis pancen ngeri ya. Wis ngeri tenan kowe muso wong mbok fase ku repot. Riyen zaman PKI nak ngomentari kiai jare kiai koyo ketua preman. Ketua preman tengok-tengok untuk setoran. Nah, padha kiai tengok-tengok untuk wong salam tempel jare gak kurang ajar. Mergo padha-padha tengok-tengok untuk napa? Setoran jare gak kurang ajar. Ya sekunane kuwi kiai ora usah lara ati, ngono iku biasa. Zaman Nabi Muhammad ya dikomentari. Tapi kadang-kadang kiai ilmune kurang, ngono iku terus uring-uringan, wis biasa. Regane dadi wong ya kudu ana mangkel bareng, mangkel senine urip. Wis ngono iku, wis kersane pengenan wis ngene. Mulane Sayyid Ali Zainal Abidin nate dipisoi tiyang terus malah diparani tiyang. Cung misoimu wis bar, dereng ya terus aku sampai mlebu omah, ben kowe lega. Bareng wis bar Sayyid Ali Zainal dikandani mengku. Alasane nopo jenengan tak pisoi kok sabar? Mereka aku ngerti ke misoya aku yo kersane pangeran. Masa aku nolak kersane pangeran. Mesti kesel yo kowe wae. Lha wong kok apike ngono. Kowe ora ngara sabar. Tapi kowe ora iso niru Sayyid Ali Zainal yo bener, kowe putune sapa iku putune Nabi. Terus aku yo ora perlu niru. Wis ora level yo ora. Sayyid Ali Zainal Abidin sedina salat 1000 rakaat. Wong kangen pangeran nganti salat 1000 rakaat iku serang arah prilakune salah. Mesti wong yo saleh. Nganggep donya wis bar. Padahal aku jadi kiai, orang-orang ketika duit dihormati uang, mulanya kecewa, ngamuk tenan, wajan hatimu elek tenan. Lalu jadi kiai, apa yang dihormati uang? Lu ngadu atau jebule pidato untuk 500 sewa, gak sumber. Lalu kiai modelnya ini gampang, kecewa. Jajal ini latihan sholat, sedina rasa sewa rokaat, latihan sholat, seket rokaat. Sesak sujud gusti, ridho kamat tubisim kulo gule, ini namung ridhani jinan. Oleh muni namung dijiwai tenan. Akhirnya untuk duit ya biasa, ini gak ridhani Allah, gak penting, untuk orang itu orang penting. Salam itu ambil, saya ketahui, orang penting. Kau tak dungu, waridoka matlubi. Ilahi, anta maksudi waridoka matlubi. Lagi ini saya kira-kira, saya buat duit matlubi. Lalu mesti ayah sekali lah dihormati wong. Kecewa. Ini latihan, ya munajat itu latihan, gak dalu latihan. Gusti jenengan paling penting. Akhirnya nganggep liyane ora pati napa? Penting. Lah wong nganggep duwe penting, dihormati wong penting, sekali kecewa ya ngamuk tenan. Saya tadi Zainal Abidin dipisahi wong malah wong kon terus mumpul puas. Dereng ya ben bisa iku. Dene tenan. Susu sing ngamuk sing iso iku kuati. Jenengan kok ora ngamuk alasane apa? Aku iku wong mukmin ngerti nek kabeh ning dunya kersane pengine. Afara'aita anni ardu qada Allah. Kulo sing apal tapi. Afaro'aita anni aruddu qada Allah. Mosok sak aku nolak kersane? Mangus aku. Dicucuk dengkulil. Walakot alim tu annaka min sibtin nubuwa. Wong apik koyo jenengan ora mungkin arah putune Kanjeng Nabi. Mulane kaya petani niru ora putune. Bisa wong males ngono ae kok repot. Takoki sak hadis e ndi? Wis misah ora hadis-hadisan. Misah kok hadis-hadisan, pokoke ben lega ngono ae. Iku asal padha insya Allah sik bener ya asal pas. Kono sitok nggih misa apa? Gimana nak misa niku angsal asal pas angsal. Niku dadi la yuhibbu wa hul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Dadi wong sing didzalimi ku oleh males. Asal pas kowe. Sale pisau pisan jancuk kowe iku ya jancuk. Sale jancuk kowe kok kethek, kowe ora oleh meneh. Jancuk kowe kok celeng kok keduren, kethek. Kethek kok dadi celeng ora oleh. Kalau jancuk kowe koyo kethek, kethek jagongane mek kethek oleh kan padha. Tapi ora oleh sebab wales. Celeng to lho. Kowe mana kok celeng ora oleh. Iku disebut wa jaza usayiatin sayiatum misuwa. Dadi nek kowe elek diwales elek pas tapi. Tapi Allah jek ngendikan nak faman afa wa aslaha sing nyepuro ya luwe ha. Luwe ape iku mak pomek kados Said Ali sing ala iki. Nek ora ben nego ben rada diudun nggih dipisoi nggih. Misal. Paham ya, tapi sing pas, napa? Pas niku ditoleransi mbek pangeran. Nggih disebut Allah iku ora seneng omongan miso, omongan elek banter illa mangdulim. Napa? Illa mangdulim. Kecuali wong sing di dolimi. Dadi la yuhibbu wa hul jahra bisu'i minal qauli illa mangdulim. Allah iku boten seneng omongan elek, miso, banter-banter kecuali Allah mekei hak wong sing di dolimi. Nah, cara kula ge sedengan ge males lah niku. Wancuk kowe koyo kethek, wis kethek mesti jagongane kowe kethek. Ora oleh. Kowe malah kok celeng kan keduren. Ya, Jadi sing pas pokoke sing napa. Tapi nek kowe iso niru kados Said Ali Zainal Abidin ya nggih luwe ape. Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma'uqibtum. Kowe nek disiksa wong ya males sing persis. Tapi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Tapi nek kowe sabar di makom itu di atas wong sing males napa mi iso. Fa tadhaharo ay ta'awana wa qaulan padha ngucap sapa wong akeh inna bikul ling kafir. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang kafir-kafir. Kowe nek ora gelem nampa Quran napa Taurat, ya kudu duwe kitab tandingan. Ya saiki faktu mongko nekakno sira kabeh bi kitabin kelawan kitab min intilai saking ngersane Allah. Sing gua kang utahi kitab ahda iku luweh ngekeki petunjuk min huma dibanding Quran lan Taurat. Minal kitabaini dibanding kitab loro. Iki fare Quran. Nek kowe ora iman mek Quran mek Taurat ya kudu gawe kitab tandingan sing padha-padha kok Allah. Jadi wong kafir ditantang Kanjeng Nabi ngono. Kan ora percaya Quran sangka Allah cek jajal. Buktekno kowe di kitab sangka Allah. Jadi dawuh Nabi attabi hu moko bakal anut ingsun hu ing kitabem. Aku siap dadi anak buam asal kowe di kualitas sing lebih mutu ketimbang aku. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sing kula nut. Saman ngaji be aku sementara. Saman buktekno luwe alim timbang kula. Mungkin kula ngaji dadi kudu buktekno. Oh, nyuri nak nantangin Nabi, nak kue rasa percaya aku buktekno nak kue luwes jadi Nabi timbang aku. Yo dua kitab luwes mutu timbang. Ternyata mereka Nabi, tidak bisa. Ingkun temlamun ono sirokape soti kina bener kape fi kaulikum dalam pengucap sirokape. Faila mesta cebu mongko lamun ora iso nyembadani sopong akela kamaring siro doa aka ing aja ajaan siro bil iman iklan iman. Bil itiani iklan neka nobi kita bil iklan kitab. Faila mongko ngerti ya siro an nama ya tapi una. Ang mestine anu sapa ngake awa agum ing hawa nafsune wong akeh fi kufrim dan kekafurane wong akeh. Kalau mereka akhirnya tidak bisa punya kitab baru, ya berarti mereka begitu hanya nuruti hawa nafsu. Wa man te sapa iku adlul wis sesat miman dibanding wong itaba kang anut sapa man hawa ing hawa nafsune wong. Diwiri hudan kan tanpa petunjuk minawari sang Allah. Sapa sing sesat dibanding wong sing anut hawa nafsu. Jadi sesat-sesate wong sing sak urip-uripe nuruti hawa napa nafsu. Ela adullah la adullu tegese ora ana wong sing luwih sesat minhu dibanding wong sing ittaba wa bi ghairi hudam min Allah inna huwa satuna wa ta'ala iku layah di ora nunjukno sapa wa ta'ala alqauma ing kaum adzalimin kang dolim-dolim kafir kafirin atus ingkang kafir kafir subhanallah wa bihamdihi adad khalqi wa sura nafsihi wa zina al-arsy subhanallah wa bihamdihi adad khalqi wa sura nafsihi wa zina al-arsy Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati.